warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله جل في علا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني وأعزكم الله. Al-haqiqah anna lastu mimman ahakku an akuma fi amamikum walakin talabani ikhwah akuma fi amamikum ala ta'awun في الدعوة على تعاون في انتشار الدعوة. Sebenarnya yang pantas untuk duduk di sini bukan saya, tetapi karena ikhwah meminta saya untuk memberikan satu atau dua kalimat kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya kemudahan untuk bisa memberikan apa yang saya miliki. Allahumusta'an. Ikhwani fillah a'azani wa'azakumullah. Yang pertama adalah kita selalu mengingat kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan berada di atas al-Islam was-sunnah wal-ikhwah, yaitu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat kepada kita, Allah tetapkan kita di atas agama yang mulia yaitu al-Islam. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah kita berada di atas sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah nikmat bahwasanya kita berada di sekeliling saudara-saudara kita, ikhwah fil manhaj, saudara kita dalam satu manhaj, dalam satu jalan, dalam satu prinsip, yang ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita, sehingga bagi kita untuk tetap menjaga kenikmatan tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ziyadatun ni'mah, tambahan nikmat. Allah tetap langgengkan kita di atas kenikmatan ini dengan kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam kitab-Nya yang mulia La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut, akan tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi, wa in kafartum, jika kalian kufur, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, tidak bersyukur Allah tetapkan kita dalam al-Islam, tidak bersyukur Allah tetapkan kita dalam as-sunnah, tidak bersyukur kita berada di ikhwah, lingkungan ikhwah salafiyin, tidak bersyukur dengan keadaan tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat pedih. Sangat pedih. Allah cabut kenikmatan tersebut. Kemudian Allah jauhkan kita dari al-Islam, dari as-sunnah, dari ikhwah. Na'udzubillah. Ini merupakan azab. Azab. Sehingga bagi kita untuk terus kita menjaga kenikmatan yang besar ini, yang mungkin kenikmatan yang besar ini kita tidak sadari. Nam, terlewat begitu saja, ya, tanpa kita sadari. Padahal ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kita paham al-Islam, kita paham as-sunnah, itu merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man salaka tariqan ayyal tamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti jalan menuntut ilmu agama Allah, ketika kita kenal al-Islam, kenal as-sunnah, tumbuh dalam hati kita al-hirs fi talabul ilm, tumbuh semangat kita untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dalam hati kita semangat untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengoreksi diri kita. Apakah ibadah yang kita jalani sekarang ini merupakan di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Tumbuh keinginan tersebut, tumbuh semangat tersebut untuk duduk dalam majelis ilmu. Nah, mengoreksi ibadah-ibadah yang kita lakukan dan kita amalkan ilmu tersebut. Barang siapa yang meniti jalan al-ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia duduk dalam majelis ilmu, dia akan paham mana perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah halalkan, dan mana jalan-jalan yang Allah haramkan dan Allah larang. Sehingga dia akan terus lurus jalan menuju enam surga Allah Subhanahu wa taala. Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Dalam kesempatan bab yang akan kita bacakan pada pagi hari ini, insyaallah taala, terkait dengan taubat seseorang. Karena setiap Bani Adam tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu Bani Adam khata'un wa kharul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam itu, dia mengalami dosa dan kesalahan, terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, orang yang berdosa, adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya tersebut. Naam. Ini sebaik-baiknya orang yang bersalah. Naam. Maka sebaliknya, ketika dia tidak mau bertobat, berarti dia tidak merasa bersalah. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Kita bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang bab At-Taubah. Bab tentang taubat. Iya. Taubat menurut bahasa adalah raja'a, yaitu kembali. Ya, kembali. Jadi taubat itu artinya kembali. Ya, arti ketika orang telah melenceng dari jalannya, kemudian dia salah, maka taubat dia yaitu kembali kepada jalan yang lurus. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia bertobat, dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syariat, taubat dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ar-ruju'u min ma'siyatillah ila ta'atihi. Ar-ruju'u min ma'siyatillah ila ta'atihi. Taubat menurut syariat adalah kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah kepada ketaatan kepada Allah. Kembali dari perbuatan maksiat yang dia lakukan kepada ketaatan. Kepada ketaatan. Ini taubat menurut syariat. Ya. Kalau taubat adalah hanya kembali, ya, tidak melakukan maksiat, kemudian tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka ini bukanlah dimaksud dengan taubat. Ya. Bukan dimaksud dengan taubat. Dia hanya berhenti. Berhenti dari maksiat tersebut. Ya. Nah, dan yang paling besarnya dan yang paling wajibnya adalah taubat seseorang dari kekafiran kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kekafiran kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Berkata para ulama, taubat itu wajib bagi setiap dosa. Dosa, mungkin dia berkata kotor, dosa. Ketika dia berkata dusta, dosa, dan yang lain-lainnya. Maka wajib untuk dia bertobat dari setiap dosanya. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi la tata'allaku bihaqqin adami falaha salasatu syurut. Jika maksiat yang dia lakukan hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkait dengan Bani Adam, maka ada 3 syarat dalam bertobat. Ya, ada 3 syarat tobat dalam maksiat tersebut. Jika maksiat yang dilakukan hanya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya hanya ada 3. Yang pertama, ayyukla'a 'anil ma'siyati. Syaratnya yang pertama adalah dia melepaskan dirinya dari maksiat tersebut. Ini syarat taubat yang pertama. Dia harus melepaskan dirinya dari maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha. Yang kedua adalah dia menyesali atas perbuatan maksiatnya tersebut. Menyesali atas perbuatan maksiatnya tersebut. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, wasalithu ayazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga syaratnya adalah dia berazam kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut abadan, yaitu selama-lamanya. Ya, perlu diingat, abadan, selama-lamanya. Dia akan berazam kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Naam. Fa'in fuqida ahadu salasati lam tasihu taubatahu. Maka jika tidak ada salah satu dari tiga syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Ya. Tidak sah taubatnya. Mungkin yang pertama dia melepaskan diri dari maksiat tersebut. Kedua dia menyesali maksiat tersebut. Tetapi yang ketiga ini, ya, dia tidak mempunyai azam kuat untuk meninggalkannya. Ya, ada ya, perasaan dirinya suatu saat nanti dia akan kembali kepada maksiat tersebut. Ya, maka ini tidak sah. Tidak sah taubatnya. Ya, ketiga ini harus ada. Naam. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adami fa syurutuha arba'atun. Jika maksiatnya terkait dengan Bani Adam, maka syaratnya itu ada empat. Ya. Syaratnya ada empat. Enam. Yaitu hadhi salasatu wa ayyabra'a min haqqi sahibuha. Yaitu tiga syarat yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang keempat adalah dia berlepas diri dari hak saudaranya, dari hak orang yang dia zalimi. Ya. Enam. Harus dilepaskan dirinya dari hak orang yang dia zalimi. Bagaimana itu? Fa in kana malan aw nahwahu radduhu ilai. Maka jika ya terkait dengan permasalahan harta, ya, atau semisalnya dia kembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Ya, mungkin dia pernah mencuri pada seseorang. Dia mencuri, kemudian dia bertobat dengan maksiat tersebut. Maka dia harus mengembalikan apa yang dia telah curi dari orang tersebut. Enam. Bukannya dia enam sudah melepaskan diri dari maksiat, kemudian dia menyesali, kemudian dia tidak mau mengulangi lagi. Tetapi barangnya masih di tangannya. Ini tidak sah. Enam. Harus kembalikan ya barangnya tersebut. 6. Wa in kana hadda qadhfi wa nahwahu maka nahu minhu aw talaba afwahu. Kalau jika terkait dengan masalah had ya atau semisalnya, maka dia minta balasan dengan had tersebut. Seperti mungkin dia pernah menyakiti atau mendzalimi saudaranya dengan memukul bagian punggungnya misalnya. Ketika dia bertobat dari permasalahan tersebut, dari maksiat tersebut, maka dia minta kepada orang yang dizalimi untuk membalas dirinya. Pukul punggung saya sebagaimana saya pukul kamu ketika itu. Au talaba afwahu, atau kamu meminta maaf. Ya, minta maaf padanya. Nah. Wa in kanat ghibatun istahaluhu minha. Kalau terkait dengan masalah ghibah. Ya, ghibah menceritakan kejelekan saudaranya, aib saudaranya. Ya. Baik aibnya tersebut adalah terkait dengan akhlaknya atau dengan khuluqiyahnya atau khalqiyahnya, apa namanya, bentuk tubuhnya, bentuk rupanya, atau ya sesuatu yang dia tidak sukai, maka ini merupakan ghibah. Ghibah. Saudaranya mungkin mempunyai kelainan dari bentuk tubuhnya. Dia ceritakan kepada saudaranya demikian-demikian. Fulan begini-begini, jalannya dia begini-begini. Maka ini ghibah. Ini ghibah. Atau tentang akhlak. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk ghibah adalah menceritakan aib saudaranya ketika saudaranya tidak hadir dalam sholat jamaah atau tidak hadir dalam majelis ilmu. Dia lihat saudaranya sana itu tidak ada, diceritakan si fulan enggak pernah hadir dalam sholat berjamaah, si fulan enggak hadir dalam taklim. Kalau seandainya dia yang dibicarakan tersebut mendengarkan hal tersebut, dia tidak suka, maka ini merupakan ghibah. Ghibah. Nah, hati-hati. Ghibah ini terkadang tidak disadari oleh orang. Dia berbicara ingin kebaikan, ternyata terbawa kepada permasalahan-permasalahan yang aib untuk diceritakan. Nah. Dan ketika dia menceritakan hal ini, itu cuma sekedar ingin memberitakan. Bukan maksudnya adalah ingin menasehati atau ingin memperingatkan orang darinya atau ingin meminta fatwa tentang orang tersebut atau ingin bahwasannya ketika dia menceritakan hal tersebut tolong rubah si fulan. Tidak, tapi cuma memberitakan saja. Maka ini adalah ghibah. Ya. Apakah itu ikhwah? Apakah itu saudara kita? Ya, kakak kita, tetangga kita. Selama dia muslim, maka haram hukumnya untuk kita berghibah tentangnya. Naam. Ya. Ikhwani fil azani wa azakumullah. Kalau terkait dengan permasalahan ghibah, maka istahallahu minha, dia minta dihalalkan dari ghibah tersebut. Ya. Naam. Ini kalau ghibah tersebut telah terdengar oleh orang yang kita ghibahi. Ya, si fulan itu telah mendengar tentang apa yang telah kita ghibahi. Maka kita minta kepada si fulan, tolong dihalalkan, saya telah bertobat. Nah. Tetapi kalau si fulan tidak mengerti, tidak tahu tentang apa yang kita ghibahi ini, tentang dirinya, maka kita harus mengatakan atau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dia di majelis-majelis. Nah. Kita katakan, ceritakan tentang kebaikan-kebaikan dia. Naam. Ini kalau keadaannya si fulan itu tidak tahu. Kalau tahu, kita minta kepada si fulan untuk nam dihalalkan. Qala rahimahullah ta'ala, wajibu ayyatuba min jami'in dzunub, dan wajib untuk kita bertobat dari seluruh dosa-dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahli al-haq min dzalika dzanbi wa baqi 'alaihi al-baqi. Dan jika seseorang bertobat dari sebagian dosanya, ya sebagian dosanya saja, maka sah taubatnya tersebut. Ya, ini menurut para ulama ahlul haq. Ya, akan tetapi baqi 'alal baqi, tetapi dosa yang belum dia bertobat maka tetap, ya, maka tetap ada. Misalnya dia adalah seorang, ya, pemakan riba. Kemudian dia juga seorang peminum khamr. Ketika dia bertobat dengan ribanya ini, maka diterima taubatnya tersebut. Dan dia tidak bertobat dengan khamrnya. Naam. Waqad zaharat dalail kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah, dan telah jelas, telah tampak dalil-dalil enam dari kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'ul ummah atas wajibnya bertaubat, ya, atas wajibnya bertaubat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi taubatan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian jadi orang-orang yang beruntung. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, dan minta ampunlah kepada Allah, dan minta ampunlah kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Ikhwani fillah azani wa azakumullah, ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya. Naam. Bani Adam itu tidak terlepas dari maksiat dan dosa, sehingga kita naam terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala maksiat yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas jalan yang benar ini dan terus berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qallahu aljami' ilahuna walhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.